ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali 'izzan, kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Al hadis akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Di dalam hadis ini ada tiga perangai, tiga sifat yang mulia, tiga sifat yang terpuji, yang hendaknya seseorang bersifat dengan sifat-sifat tersebut, berhias dengan perangai-perangai tersebut. Yang pertama adalah perangai dermawan, suka bersedekah, gemar membantu orang lain dengan hartanya, dan dijelaskan di sini bahwasannya sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu sama sekali tidak mengurangi hartanya. Kemudian yang kedua adalah sifat pemaaf. Dikatakan di sini, tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sifat pemaaf, yaitu tidaklah seorang hamba dia memiliki sifat pemaaf, suka memaafkan orang lain, dia mudah memaafkan orang lain yang berbuat jahat kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala tambah untuknya izz, kemuliaan. Semakin dia memaafkan, semakin dia mulia. Kemudian yang ketiga adalah sifat tawadhu. Dan sifat tawadhu sudah ada pembahasannya khusus dalam hadis yang sebelumnya, ya. Yaitu hadis Iyad bin Himar. Dikatakan di sini bahwasanya tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, tiga perangai ini adalah perangai-perangai yang mulia, sifat-sifat yang terpuji yang kita dianjurkan untuk berhias dengannya. Gemar sedekah, dermawan, dan juga suka memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya, dan juga bertawadhu karena Allah. Kita langsung pada penjelasan hadis. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-hadithu fihi thalathu jumalin min al-ahkamil hakimah wal adabis samiyah. Di dalam hadis ini terdapat tiga jumlah hukum-hukum yang hakimah, hukum-hukum yang bijaksana, wal adabis samiyah, dan adab-adab yang luhur. Ya. Al-ula yang pertama, mana qasat sadaqatun min mal. Di dalam hadis ini terdapat tiga jumlah kalimat ya, yang termasuk dari hukum-hukum yang bijaksana dan adab-adab yang luhur. Yang pertama, mana qasat sadaqatun min mal. Kalimat yang pertama, mana qasat sadaqatun min mal. Sadaqah tidak mengurangi harta. Wa hadza yashmal thalathata ma'ani. Dan ini mencakup tiga makna. Makna bahwasannya sedekah itu tidak mengurangi harta. Al-awwal, makna yang pertama, annallaha ta'ala yunmil mala bis-sadaqah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bisa yunmi, bisa juga yunammi. Anallaha ta'ala yunammil mala bis-sadaqah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengembangkan harta dengan sedekah. Wa yuzakkihi, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya. Wa yubariku fihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah padanya. Allah berkahi hartanya. Fatandafi'u anhul afat, sehingga tertolaklah afat, kecacatan-kecacatan darinya. Wa tahullu fihi al-barakatil hissiyyah al-hissiyyah wal ma'nawiyyah, dan kemudian tetaplah padanya barokah ya, baik barokah yang hissi ya, yang terlihat, wal ma'nawi, atau yang ma'nawi yang tidak terlihat. Ini makna pertama, makna bahwasannya harta tidak mengurangi sedekah tidak mengurangi harta. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengembangkan harta tersebut ya, dengan sedekah tersebut Allah kembangkan hartanya, Allah tumbuhkan hartanya, Allah barokahi ya, sehingga harta tersebut terhindar dari kecacatan-kecacatan, dan kemudian na'am barokah akan ada padanya ya, baik barokah yang terlihat ataupun barokah yang tidak terlihat, sehingga dengan sedekah ya, sama sekali tidak mengurangi hartanya. Makna yang kedua, anna thawabal hasila minas sadaqati jabaronak so'ainiha. Bahwasannya pahala yang ada, pahala yang didapatkan karena sedekah ya, itu jabaronak so'ainiha, itu akan mengganti kekurangan ya, yang ada pada zat harta tersebut. Nah, kalau secara lahirnya ya, hartanya berkurang. Nah, secara ainnya, zatnya, jumlahnya. Nah, akan tetapi pahala yang ada, pahala yang didapatkan karena sedekah tersebut jabaronak so'ainiha, itu mengganti ya, kekurangan. Nah, jumlah harta tersebut. Fal mutasaddiqu idza naqasa min janibin, orang yang bersedekah apabila dia berkurang dari satu sisi ya, dari satu sisi jumlahnya berkurang. Nah, uwidu anhu ma huwa aktsar min janibin akhar, maka akan diganti. Nah, dengan yang lebih banyak lagi min janibin akhir dari sisi yang lain. Sehingga dari makna yang kedua ini juga menunjukkan bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Nah, karena orang yang bersedekah, ya, nah, walaupun secara kasat mata berkurang hartanya, akan tetapi diganti dengan yang lebih banyak dari sisi yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, annallaha ta'ala yukhlifuha bi'iwadin yu'awwiduhu bihi an naqsil mal. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengganti harta yang disedekahkan tersebut dengan suatu ganti, ya, untuk menutupi kurangnya harta tersebut, ya, untuk menutupi kurangnya naam harta, ya, tersebut. Bal rubbama zadathu, bahkan kadang-kadang harta tersebut bertambah, tidak hanya sekedar diganti, ya, akan tetapi kadang-kadang bertambah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian sedekahkan, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Allah akan mengganti, ya, harta yang secara kasat mata berkurang tersebut karena sedekah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pinjaman yang baik? Yaitu siapakah yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, ya, dan dari harta yang halal. Fayudha'ifahu lahu, maka niscaya Allah akan membalasnya dengan lipat ganda. Ad'afan katsirah, dengan lipat ganda yang banyak. Nah, Allah akan melipat gandakan balasannya, bayarannya, dengan lipat ganda yang katsirah, yang banyak. Ini juga menunjukkan kadang-kadang gantinya lebih banyak, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ini kalimat yang pertama, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Yang demikian karena na'am Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dan mengembangkan harta sedekah tersebut. Karena sebab sedekah tersebut, maka Allah mengembangkan hartanya, menumbuhkan hartanya, bahkan memberkati hartanya. Dan harta tersebut terhindar dari berbagai kecacatan, dari berbagai naam, ya, hal-hal yang tidak disukai yang akan menimpa harta. Terhindar dari berbagai ancaman-ancaman, ya, ancaman dicuri dan lain sebagainya. Dan juga karena pahala yang didapatkan oleh orang yang bersedekah, ya, karena sebab sedekahnya, ya, maka pahala tersebut, ya, akan mengganti naam kurangnya harta, ya, karena sebab sedekahnya. Yang demikian karena orang yang bersedekah apabila dia berkurang dari satu sisi, maka akan diganti dengan yang lebih banyak dari sisi yang lain. Kemudian juga karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Nah, dengan ganti ya, yang sepadan ataupun yang lebih banyak daripada itu. Nah, yang lebih baik daripada itu ya, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Maka jika sekiranya di sana tidak ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sedekah kecuali hadis ini, ya, maka itu sudah cukup. Sudah cukup bagi seorang muslim yang menginginkan kebaikan, ya, untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Yang demikian karena harta yang disedekahkan sama sekali tidak mengurangi harta yang ada padanya. Kemudian asaniyah yang kedua, kalimat yang kedua, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba karena sifat pemaafnya kecuali 'izzan, kecuali kemuliaan. Fihi al-hassu 'ala al-'afwi 'anil musyi. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memaafkan orang yang berbuat jelek kepadanya, orang yang berbuat jahat kepadanya. Wa adamu mujazatihi ala isaatihi, dan tidak membalas orang tersebut karena kejahatannya kepadanya. Wa in kanat jaizah, walaupun membalas itu hukumnya boleh. Nah, membalas dengan yang serupa. Nah, lakinnal afwa indal maqdirati lahu maqamun kabirun indallah wa inda khalqih. Akan tetapi memaafkan ketika dia mampu membalasnya, ya, tapi dia memaafkan, maka na'am, baginya kedudukan yang mulia di sisi Allah dan juga kedudukan yang mulia di sisi makhluknya. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba karena sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Nah, maka dianjurkan agar memaafkan orang yang berbuat zalim atau berbuat jahat kepadanya dan tidak membalasnya, tidak membalas kejelekannya, keburukannya, kejahatannya, walaupun membalas itu boleh, membalas dengan yang serupa. Nah, akan tetapi memaafkan itu lebih baik dan keutamaannya besar di sisi Allah. Bahkan keutamaannya juga besar, nah, di sisi makhluk. Dia akan ditambah kemuliaannya, semakin mulia dalam pandangan Allah, juga dia semakin mulia dalam pandangan manusia. Amma indallah, adapun kedudukan yang besar, kedudukan yang mulia di sisi Allah, fa innahu subhanahu yuhibbuhu, adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Allah mencintai orang yang pemaaf dalam keadaan dia sebenarnya mampu untuk membalas dengan balasan yang serupa. Nah, tetapi dia memaafkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia karena sebab pemaafnya. li'annahu muhsin, karena dia seorang yang berbuat ihsan. Muhsin, dia tidak membalas orang yang berbuat jahat kepadanya, maka dia muhsin. Walaupun sebenarnya dia boleh membalas dengan balasan yang serupa ketika dia dizalimi. Akan tetapi dia memaafkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia karena dia seorang yang muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Fayadau lahul mahabbata fil ard. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan kecintaan untuk dia di atas muka bumi ini. Yaitu orang-orang akan mencintai dia. Nah, orang-orang akan menyenangi dia. Nah, Allah letakkan kecintaan pada diri dia. Wa amma 'indan nas, adapun kemuliaan yang mulia atau kedudukan yang mulia di sisi manusia, fa innan nas idza 'alimu annahu 'afa 'an maqdiratin, bahwasannya manusia apabila mereka tahu bahwasannya dia memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya, an maqdirah, padahal dia mampu membalasnya, sara lahu indahu manzilatun kabirah, maka dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi manusia. Jadilah dia menjadi orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi manusia. Wa maqamun azim, dan kedudukan yang agung. Wa nudhira ilaihi bi'ainil ijlali wal ikbar, dan dia akan dipandang dengan pandangan ijlal, pandangan yang memuliakan, wal ikbar, ya, dan mengagungkannya, pandangan yang penuh pemuliaan dan penghormatan. Nah, orang senang kepadanya, ya. Ammal muntaqimu fa innahu la yanalu hadhihi almanzilata. Adapun orang yang suka membalas, jika dizalimi atau jika dia dijahili, ya, atau dilakukan kejahatan kepadanya, dia selalu membalas. Orang yang seperti ini, walaupun membalas itu boleh secara hukum syar'i, membalas dengan yang serupa. Nah, orang seperti ini tidak mendapatkan kedudukan ini, tidak mendapatkan kedudukan yang mulia. Lain halnya dengan orang yang suka memaafkan tadi. Apabila manusia tahu bahwasannya dia adalah seorang yang suka memaafkan, padahal dia mampu untuk membalas orang yang berbuat jahat kepadanya, maka dia akan menjadi mulia di sisi manusia. Nah, adapun orang yang suka membalas, maka dia tidak mendapatkan kedudukan ini. Wallahu ta'ala yakul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Syura ayat yang ke-40, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, ya, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah tanggungan Allah, yaitu Allah akan memberikan pahala kepadanya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43, Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Dan sungguh orang yang sabar dan memaafkan, ya, inna dhalika la min azmil umur, ya, sesungguhnya itu adalah termasuk dari perkara yang sangat disukai, ya. Perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat terpuji, ya, bagi orang yang sabar, ya, dan memaafkan. Sabar ketika ada orang yang berbuat buruk kepadanya, juga dia memaafkan, ya, orang yang berbuat buruk kepadanya. Yang seperti ini adalah perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat terpuji. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 126, wa la in sabartum fa lahu khairul lis-sabirin. Dan apabila kalian sabar, sungguh sabar itu khair, lebih baik, lis-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Yang sebelumnya Allah katakan bahwasannya jika kalian membalas, maka balaslah dengan balasan yang serupa, sesuai dengan kejahatan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi wala in sabartum, jika kalian sabar, maka sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Ini kalimat yang kedua. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba karena sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Semakin dia memaafkan, maka dia akan semakin mulia. Baik dalam pandangan Allah atau dalam pandangan manusia, di sisi Allah ataupun di sisi manusia, dia akan menjadi orang yang mulia. Dan tentunya hal yang seperti ini, ya, butuh untuk diusahakan, ya, diupayakan, dilatih, ya, karena ini berat, ya, memaafkan orang yang berbuat jelek kepadanya. Biasanya pengennya balas kalau ada orang yang berbuat jelek kepadanya. Kalau belum balas, belum puas. Bahkan na'udzubillah kadang balasnya lebih kejam, lebih buruk. Dan ini kezaliman yang lain kalau dia membalas dengan balasan yang lebih buruk. Atau kebanyakan manusia memilih yang mubah tadi, boleh membalas dengan yang serupa. Dan dia merasa puas, ya, kalau sudah balas dengan yang serupa. Kalau belum balas, seolah-olah masih ada yang mengganjal. Ini pada umumnya. Yang demikian karena tidak fahamnya dia dengan keutamaan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji dari akhlak al-afw, memaafkan, ya, suka memaafkan. Dan sifat-sifat seperti ini kadang menjadi sifat dia dari kecil. Allah anugerahkan kepadanya sifat al-afu. Allah anugerahkan kepadanya sifat al-afu, suka memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya, gak suka membalas. ini anugerah ya. Namun kadang yang seperti ini perlu diusahakan, diupayakan. Nah, awalnya dia orang yang suka membalas, tapi karena telah mengetahui keutamaan tidak membalas ya, keutamaan memaafkan, maka dia berusaha berupaya untuk tidak membalas. Maka ini dengan upaya dan usaha. Nah, maka masing-masing kita ya, lebih mengetahui termasuk dari yang mana yang dianugerahkan sifat memaafkan dari kecil ya, atau kita yang harus berusaha dan berupaya terus melatih diri kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Kemudian ats-tsalitsah, lafadz yang ketiga atau kalimat yang ketiga, wa ma tawaddo'a ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Tidaklah seseorang bertawadhu' karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Fal mutawadhi'u lillahi ta'ala bi idhari tadhallul lil haqqi wa ahli. Orang yang bertawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan menampakkan ketundukan kepada al-haq dan kepada orang-orang yang berpegang dengan al-haq. Ini orang yang tawadu karena Allah. Dia menampakkan ketundukan kepada al-haq. Ketika datang al-haq atau ketika dia tahu itu haq, maka dia tunduk, dia menerimanya dan dia mengamalkan al-haq tersebut. Nah, dan mencintai orang-orang yang berpegang dengan al-haq tersebut. Ya. Maka orang yang bertawadhu karena Allah, dia menampakkan ketundukan kepada al-haq dan kepada orang-orang yang berpegang dengan al-haq. Wal inkisari baina yadayillahi ta'ala. Dan dia pun merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walinil janib. Dan dia pun memiliki sifat kasih sayang ya. Menyayangi. Wa idharil khumul. Dan dia menampakkan al khumul. Khumul itu tidak terkenal ya. Dia menyukai khumul ya. Ketidakterkenalan. Fa innaha ma tazidul mutahalli illa rif'atan fid dunya wa mahabbatan fil qulub wa manzilatan 'aliyatan fil jannah. Maka sesungguhnya tidaklah sifat-sifat ini ya, sifat tawadhu karena Allah ya. Tidaklah menambah orang yang bersifat tawadhu ya, kecuali rif'ah, kecuali rif'ah, kemuliaan ya, keluhuran fid dunia, di dunia ini, wa mahabbatan fil qulub, dan kecintaan di dalam hati ya. Orang yang tawadhu dia akan menjadi luhur di dunia ini, menjadi mulia, terangkat derajatnya. Wa mahabbatan fil qulub, dan juga dicintai oleh hati-hati, ya. Dicintai oleh manusia. Orang senang ya, ketika dia tunduk kepada kebenaran. Wa manzilatan 'aliyatan fil jannah, dan tidaklah menambah orang yang bersifat dengan sifat ini kecuali manzilah, kedudukan yang tinggi di jannah, di dalam surga. Faqad ja'a fil hilyati li Abi Nu'aim, telah datang riwayat dalam kitab Al-Hilyah karya Abu Nu'aim, min hadithi Mu'ad ibn Jabal, dari hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu min ibadihi al-atqiya al-akhfiya al-abriya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa dan akhfiya, tidak suka terkenal. Wal akhfiya al-abriya, dan bebas atau bersih dari dosa, suka bertaubat. Rawahu Tabrani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul abdat taqi al-ghani al-khafi." Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertakwa, ya. Al-ghani, yang memiliki sifat merasa cukup, ya. Tidak meminta-minta. Al-khafi, dan tidak suka terkenal. Waja'a fi Tirmidzi min hadithi Anas, juga datang dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba ash'athin aghbar dhi timraini wa la yu'ba'u bihi law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut masai, ya, akbar dan berdebu, ya, dhitimrain, yang hanya memiliki dua helai kain yang sudah usang lagi lusuh, ya, wala yu'ba'u bihi, dan orang tidak peduli kepadanya, menganggapnya rendah, tidak. Naam, ya, orang tidak peduli kepadanya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Kalau dia berdoa, dikabulkan. Tidak terkenal dia, ya. Bahkan direndahkan oleh manusia. Dengan rambutnya yang kusut masai, berdebu, ya, hanya dua helai baju, baju atasan dan baju bawahan, yang dia kenakan sehari-hari, gak pernah ganti, hanya itu yang dia miliki, ya. Orang gak peduli kepadanya, orang hanya memicingkan mata kepadanya, akan tetapi kalau dia berdoa dengan disertai sumpah atas nama Allah, la abarroh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Ini kalimat yang ketiga. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Tidaklah seseorang bertawadu' karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Maka akhlak tawadu' ini akhlak yang mulia. Dengan dia menundukkan diri kepada kebenaran, ya. Dia merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk dengan kebenaran, menyayangi manusia, tidak meremehkan manusia, tidak suka terkenal, tidak suka dikenal, tidaklah dia berhias dengan akhlak yang seperti ini, ya, kecuali dia akan mendapatkan rifa'ah, ya, kemuliaan, kedudukan di dunia ini, dan juga akan dicintai oleh hati-hati manusia, dan dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam jannah. Naam. Baik, selesai dari penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala." Maka sudah seyogianya bagi seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, ya, salafiyun, hendaklah mereka terdepan, ya, dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terdepan dalam berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, ya, dermawan, nah, kemudian juga suka memaafkan, nah, ya, juga tawadu, nah, tawadu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Taib naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan insyaallah sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.